kedua mata indahmu. Saat bibirku mengecup manis pipi merahmu. Dengan lugunya engkau bertanya, mengapa diriku mencintaimu? Ya ku tak tahu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Jalan yang kini terbentang membuat kakiku kini tak sabar untuk melangkah denganmu. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Yeah, I believe in you and me and us and we and love. And trust me, you don't need no other dudes. I'll be all you need, you are all I see. I'm your remedy, you're my energy. And if the world is falling, I'll pick it up for you. I'm nothing without your love, and I'm not gonna let you go, love. And if you're starving, then no, I'ma let you know that you got my shoulder to cry on when you need it. You can tell me all your secrets, I promise I will keep it. And I can't wait for the next time we. Kau bisa buatku percaya bumi dapat berhenti berputar. Kau buatku sadar bila cinta memang tak butuh alasan. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata. Kau memelukku dengan kata-katamu yang tak pernah gagal membuat hati ini menjadi tenang. Nyaman yang kau berikan setiap saat membuat hari tua yang ku impikan kini jadi nyata.